بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد نواصل درسنا في كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu' bahwa tiyarah syirkun, at-tiyaratu syirkun, tiyarah adalah syirik, tiyarah adalah syirik, menganggap sial pada sesuatu adalah syirik, menganggap sial pada sesuatu adalah syirik. Wa ma minna illa titik titik titik titik. Kalimat ini belum sempurna. Tetapi mengapa enggak disempurnakan? Mafhum, terpahami. Tidaklah di antara kita kecuali titik titik titik. Yani tidaklah di antara kita kecuali pasti akan terbetik di hatinya atau di pikirannya model-model tiara. Tetapi itu bisa hilang dengan apa? Dengan tawakal. Walakinallah yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Ini barakallahu fikum termasuk dalil yang menunjukkan apa yang masih dalam hati gak ada hukumnya. Apa yang masih di dalam hati. Ketika engkau masuk atau sedang berjalan kaki di malam hari, melewati sawah, padang, kebun pisang, dan melewati kuburan, mulai deg-degan, mulai di pikiran macam-macam, iya kan? Jangan-jangan, jangan-jangan. Barakallahu fiikum. Ini manusiawi. Apa maknanya manusiawi? Biasa terjadi pada manusia. Tetapi Allah yudhibuhu bitawakkul. Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Tawakal Allah. Orang mati kok ditakuti. Orang sudah mati. Atau kemudian engkau berkata, a'udhu. Aku berlindung bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena dalilnya siapa yang singgah di satu tempat singgah, melewati sesuatu tempat yang dia khawatirkan, maka ucapkanlah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan makhluk-makhluknya. Jalan. Tawakal. Taib. Yudhibuhu bimana? Bitawakkul. Sehingga kalau masih ada di benaknya, tidak dosa kalau kau lawan dengan apa? Dengan tawakal. Yang jadi masalah kalau kemudian mau melewati kepikiran, jangan-jangan ini tanda-tanda sial, pulang. Nggak jadi berangkat. Berarti kamu terkena dosa. Mengapa? Terpengaruh dengan tiara. Terpengaruh dengan tiara. At-tiara. Ingat at-tiara itu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Sehingga kalau di benak kita ada sesuatu, di hati kita ada sesuatu, lawan dengan tawakal. Lawan dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti doa yang diajarkan kemarin. Tidak ada yang menentukan kebaikan kecuali engkau. enggak ada yang menentukan kejelekan kecuali engkau, wala haula wala quwata illa bik. Dan kita tidak memiliki daya upaya kecuali dengan bantuanmu. Kita lihat syarahnya. Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan lafadznya lafadz Abi Dawud. At-tiyaratu syirkun dengan 3 kali dalam riwayat Abu Dawud. Wa hadha sharihun fi tahrim at-tiyarah, berarti ini tegas dalam melarang, mengharamkan tiyarah. Enggak boleh kalian takut hanya dengan bayangan-bayangan kesialan. Wa anaha minasyirki, dan itu adalah kesyirikan. Lima fiha min ta'alluqil qalbi 'ala ghairillahi ta'ala. Mengapa kesyirikan? Karena itu adalah ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketergantungan hati kepada selain Allah hanya karena mendengar suara burung. Wah, ini tanda sial, takut. Itu ketergantungan hati pada selain Allah SWT. Emang yang menentukan kebaikan dan keburukan suara burung? Emang yang menentukan kebaikan dan keburukan adalah burung gagak itu? Tidak. Sehingga dikatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Qala Ibnu Hamdan, berkata Ibnu Hamdan, tukrahu at-tiyarah, dibenci tiyarah. Wakadha qala ghairuhu min ashabi Ahmad, demikian pula dikatakan oleh yang lainnya selain Ibnu Hamdan dari pengikut-pengikut Imam Ahmad atau murid-murid Imam Ahmad rahimahumullah, bahwa tiyaratu tukrah, dibenci, dimakruhkan. Qala Ibnu Muflih, berkata Ibnu Muflih, wal aula al-qat'u bitahrimiha, yang lebih utama untuk menyatakan tegas haram. Tadi kan disebutkan oleh Ibnu Hamdan tukrah. Tukrah itu maknanya dibenci. Dan yang namanya karahiyah ada 2 macam. Karahiyah ada 2 macam. Ada karahiyah tanzim. Ada karahiyatut tahrim. Karahiyatut tanzih dan karahiyatut tahrim. Karena biasanya para salaf dari sahabat dan tabi'in ketika menyampaikan kalimat tukrah, maknanya haram. Aku benci dengan perbuatan ini. Aku katakan dibenci perbuatan seperti itu. Ternyata maksudnya haram. Jangan heran kalau mereka menyatakan ana akrahul khamra minal inabi wa ghairihi, aku benci yang namanya khamr, apakah dari anggur ataupun dari selain anggur. Jadi hukumnya khamr apa? Makruh. Karena kalimatnya ana akrah, aku benci, oh berarti makruh khamr. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan khamr itu makruh. Nah, terus maksud ulama tadi apa? Ana akrahul khamra minal inab au ghairi inab. Aku benci yang namanya khamr, apakah dari anggur ataupun selain anggur. Maknanya aku mengharamkan, aku tidak suka karena itu haram. Karena ada orang yang berkata bahwa khamr itu kalau dari anggur haram, kalau dari korma boleh. Hati-hati. Jus korma atau sari korma dan sebagainya, kalau disimpan terlalu lama, kemudian dia berfermentasi, bisa jadi khamr. Ada yang menyatakan kalau dari korma gak apa-apa. Maka para ulama membantah, tidak, aku benci dengan khamr dari anggur ataupun selain anggur. Maksudnya yang namanya khamr, tetap khamr, haram. Berarti akroh di sini karahiyatut tahrim. Karahiyatut tahrim. atau ulama yang mengatakan aku benci alat-alat musik, itu juga maknanya karahiyatut tahrim. Karena Nabi menyatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada dari umatku yang berani-berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Kalimat menghalalkan alat-alat musik berarti tadinya haram. Sehingga ulama yang berkata aku benci dengan alat-alat musik, maknanya karahiyatut tahrim, kebencian karena haram. Kadang-kadang makruh bermakna karahiyatut tanzih. Karahiyatut tanzih maknanya tidak haram tapi tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan. Itu karahiyatut tanzih. Seperti makan bawang putih ketika akan sholat, Nabi menyatakan aku tidak suka. Bahkan Nabi menyatakan jauhkan orang yang habis makan bawang putih dari masjidku ini. Ketika para sahabat menyatakan hurrimat, hurrimat, kata Nabi tidak, aku tidak mengharamkannya. Maka itu disebut dengan karahiyatut tanzih, tidak disukai karena sebaiknya ditinggalkan. Maksudnya bawang putih mentah. Kata Umar bin Khattab, kalau kalian ingin memakannya, fa'amid habit tabakh, matikanlah baunya dengan dimasak. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Maka kira-kira kalimat tukrahu tiarah yang diucapkan oleh Ibnu Hamdan dan juga murid-murid Imam Ahmad, apakah maknanya tiarah makruh? Tidak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena hadisnya sangat tegas menyatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu syirik. Apakah ada syirik yang makruh? Syirik itu imma haramnya dosa besar atau kafir. Itu syirik. Enggak ada yang makruh. Imma dosa besar atau dosa yang mengeluarkan dari Islam. Syirik besar dan syirik kecil saja. Enggak ada syirik makruh. Baik. Sehingga Ibnu Muflih berkata, yang lebih utama, maksudnya sebaiknya, al-qat'u bitahrimiha, sebaiknya tegas mengatakan haram, sehingga jangan ada yang salah paham. Limana? Li'anaha syirkun, karena itu syirik. Wa kaifa yakunu syirku makruhan, bagaimana mungkin syirik dikatakan makruh, al-karaha al-istilahiyah, bagaimana dikatakan makruh dengan makruh yang istilahiyah, ini makruh yang tanzih. Bagaimana dikatakan makruh karahiyatut tanzih? Tidak mungkin. Maka kita berhusnudzon bahwa beliau-beliau ini mengatakan tukrah ay tuhram. Berarti karahiyahnya apa? Karahiyatut tahrim. Qala fi syarh sunan, berkata dalam syarh sunan, وَإِنَّمَا جَعَلَ الطِّيَرَةَ مِنَ الشِّرْكِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الطِّيَرَةَ تَجْلِبُ لَهُمْ نَفْعًا أَوْ تَدْفَعُ عَنْهُمْ ضَرًّا. Hanya saja dinamakan tiarah itu syirik karena mereka meyakini bahwa dengan meyakini tiarah, anggapan-anggapan sial pada sesuatu, akan memberikan pada mereka naf'an, manfaat, atau tadfa'u anhum darran, atau menolak madarat, idza amilu bimujibihi, kalau diamalkan konsekuensi tiarah katanya menguntungkan, kalau dilaksanakan konsekuensi tiarah katanya menghilangkan madarat. Di sini kesyirikannya. Ini hari sial, jangan berangkat. Ini hari sial, jangan mengadakan kenduri, walimah, jangan, karena harinya bukan hari baik. Kalau dituruti, menguntungkan. Kalau tidak dituruti, mencelakakan. Katanya, dari keyakinan ilah dikatakan syirik. Emang apa bedanya? Hari dengan hari. Gak ada bedanya. Sama-sama 24 jam. Sama-sama 1 jamnya 60 menit. Barakallahu fiikum. Waka'annahum asyraku ma'allahi ta'ala. Maka seakan-akan mereka mengharapkan kebaikan dan menghindari keburukan bukan dengan syariat Allah, tetapi dengan syariat selain Allah. Sebab yang mengatur jangan bulan Safar, siapa? Bukan Allah SWT. Yang mengatur jangan tanggal 13, siapa? Bukan Allah SWT. Yang mengatur jangan di hari ini, jangan di hari itu, ini hari baik, ini hari buruk, siapa? Bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah, tapi dari Feng Shui. Siapa itu? Namanya nama Cina. Ada bukunya Feng Shui. Membahas hari baik, rumah baik, ini baik dan sebagainya. Rumah kalau mukanya menghadap ke timur, menghadap barat, maka itu tanda baik. Kalau rumah yang menghadapnya ke sini dan ke situ, tanda jelek. Kalau rumah pintunya ada dua, satu di sini, satu di sana, maka itu akan menghilangkan rezeki. Karena masuk dari sini, rezekinya keluar dari pintu yang sana. Hadihi khurafat. Hadihi khurafat. Qanu bidin a'azukumullah. Feng Shui itu madhab Cinanya. Madhab yang mengaku muslimin juga punya. Namanya Mujarrabat. Dijual bukunya Mujarrabat. Bagaimana mencari hari baik, bagaimana menghindari hari buruk, bagaimana mencari tanggal baik, bagaimana menghindari tanggal buruk dan sebagainya dengan berbagai macam tiara, tanda sial ini, tanda sial ini, tanda sial itu. Fahadihi barakallahu fikum laysat min syari'atillah wala min sunnati rasulillah. Bukan dari syariat Allah, bukan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau engkau ikuti, mengharapkan kebaikan, menghindari keburukan, berarti engkau melakukan kesyirikan. Mengharapkan kebaikan, menghindari keburukan, bukan kepada Allah, bukan mengikuti syariatnya, tapi kepada selain Allah, mengikuti syariat yang bukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qala fi hadal hadis, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Anggapan sial pada sesuatu adalah syirik. Wa ma minna illa. Adapun kalimat wa ma minna illa, berkata Abul Qasim Al-Asbahani dan juga Al-Mundiri, kata beliau, fil hadisi idmarun. Di dalam hadis ini ada yang tersembunyi. Takdirnya, biasanya kalau ada yang tersembunyi, pasti ada takdirnya. Wa khabaruhu mahdzur, takdiruhu kadza, kan begitu. Kalian belajar nahwu kan? Kalau ditanya, man kataba hadzal hadis? Qala Muhammad. Jumlah mufidah atau bukan? Mufidah atau bukan? Man kataba hadzal hadis? Muhammad, Ahmad, Salim. Kalimat ini barakallahu fikum sempurna. Walakin fil kalami mahdzub. Dalam kalimat ini ada yang mahdzub. Tidak tersurat tetapi tersirat. Tidak tersebut tetapi terpahami. Karena pertanyaannya man yaktu hadza al hadis? Muhammad, maka maknanya Muhammad yaktubu hadal hadis. Tetapi karena cukup dengan orang yang pertama ngomong, pasti paham kalimat Muhammad, maksudnya Muhammad yang nulis tadi. Pasti ada takdirnya. Fil jumlati syai'un mahdhuf, takdiruhu Muhammad yaktub hadal hadis. Baik. Wa ma minna illa ada yang mahdzub. Ma huwa takdiruhu? Takdiruhu kata Abul Qasim Al-Asbahani, wa ma minna illa wa qad waqa'a fil qalbihi syai'un min dalik. Tidaklah dari kita kecuali pernah terjadi di hatinya pikiran-pikiran seperti itu. Yani kita tidak membohongi diri kita sendiri, kita juga pernah was-was. ya. Pernah khawatir, ini tanda-tanda jelek nih. Ini saya dengar-dengar katanya alamat jelek. Bagaimana? Wama minna illa wa qad waqa'a fi qalbihi syai'un min dalik. Tidaklah dari kalangan kita kecuali pernah dimasuki sesuatu dari tiaroh. Gimana kalau engkau sedang piknik rame-rame, mendapatkan kamar satu-satu di penginapan, pas kebetulan kamarmu qadarullah nomor 13. Bagaimana? Waduh, nomor 13. Katanya biasanya yang nomor 13 itu tempat bermalamnya Nyi Loro Kidul. Kata orang Jogja, orang di pantai selatan sana. Ada keraguan pada diri ini. Mungkin terjadi. Walaupun kita ahli sunnah, saking seringnya dengar kalimat 13, maka ketika masuk ragu-ragu. Maka kata beliau, lawan. Wallahu yudhibuhu bitawakkul. Allah akan menghilangkan pikiran itu dengan apa? Tawakkal. Tawakkal Allah. Emang kenapa kalau 13? Dilawan dengan tawakal pada Allah Taala. Ayo berangkat. Sampai melewati tempat yang gelap dan sebagainya. Ya, ini malam Jumat Kliwon loh. Iya, lihat. Malam Jumat Kliwon. Gimana ini? Waqa'a fi qalbihi syai'. Masuk di hatinya sesuatu. Sudah tempatnya menyeramkan. Malam itu malam Jumat Kliwon lagi. Lawan dengan tawakal. Emang kalau malam Jumat Kliwon kenapa? Bulannya ada dua. Atau kalau malam Jumat Kliwon lebih pendek. Atau jinnya dirangkap dua. Barakallahu fiikum. Jumat ini Jumat kemarin, Jumat yang lalu sama saja. Jumat yang akan datang juga sama saja. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan ya Allah, enggak ada hasanat kecuali yang kau takdirkan. Enggak ada sayyiat kecuali yang kau takdirkan. Dan tidak ada yang bisa menentukan kebaikan kecuali engkau. Wala hawla wala quwata illa bik. Tetap jalan. Kalau ada yang mundur, enggak lah saya pulang aja. Dia yang dosa. Mengapa dosa? Karena terpengaruh dengan tiaroh. Terpikir sih ada. Tapi kalau dilawan gak apa-apa. Tetapi kalau berpengaruh dan dia terpengaruh, saat itu dia dosa. Sehingga kata Ibnu Mas'ud juga, innama tiaratu ma amdaka aw radda. Saya ulangi. Innama tiarah ma amdaka aw radda. Yang namanya tiaroh yang dosa, kalau sudah menjadikan kau berangkat atau tidak jadi berangkat. Kalau sudah menjadikan engkau berangkat atau tidak jadi berangkat karena tiaroh, saat itu dosa. Kalau masih terpikir di hatimu dan kemudian dilawan dengan tawakkul, tidak mengapa. Qala al-Khalkhali, berkata al-Khalkhali, hazful mustasna lima yatadammanuhu minal halatil makruha. Dihapuskannya tadi, dimahdzufkannya al-mustatsna illa titik-titik-titik enggak disebut karena terkandung al-halatul makruha, karena terkandung sesuatu yang jelek. Tidaklah kita dimasuki tiaroh. Kalimat dimasuki tiaroh itu kan apa? Sesuatu yang jelek. Orang kayaknya menolak, enggak akan menentang masa saya dimasuki tiaroh. Sehingga enggak disebut. Kadang-kadang kita ya begitulah, tidak disebut. Wa ma minna illa, tidaklah dari kita kecuali, maknanya kadang-kadang dimasuki juga tiaroh. Tetapi wallahu yudhibuhu bitawakkul. Allah bisa menghilangkannya dengan tawakkul. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul ay lakin lamma tawakkalna 'ala Allah, maknanya ketika kita bertawakal kepadanya dalam mendapatkan naf'a atau daf'id dur atau menolak madarat, maka Allah akan hilangkan. Adhabahu Allahu 'anna bitawakkulina. Allah akan hilangkan dari kita dengan tawakal kita kepadanya sendirinya, maka akan dihilangkan semua itu. Dan disuruh, diajarkan oleh Ibnu Mas'ud untuk kita melawannya dengan tawakal. Tadi sebutkan riwayatnya, wal akhir ja'alahu min kalam Ibnu Mas'ud. Kalimat belakang itu dari Ibnu Mas'ud. Jadi hadisnya hanya athiyaratu syirkun titik. Wa ma minna illa, sampai akhirnya itu ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Artinya kalau engkau terpikir, terbersit di benak kita tiarah, lawan dengan tawakal. Wa ja'ala akhirahu min qawli Ibnu Mas'ud, maksudnya kata Ibnu Qayyim, huwa shawab, itu benar. Bahwa kalimat terakhir itu adalah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa inna tiarah naw'un min asyirik, karena tiarah itu sejenis dari kesyirikan. Itu riwayat hadisnya athiyaratu syirkun athiyaratu syirkun athiyaratu syirkun. Sedangkan kalimat berikutnya wa ma minna illa dan seterusnya, itu dari ucapan Ibnu Mas'ud dan kata Ibnu Qayyim, itu yang benar. Memang benar itu ucapan Ibnu Mas'ud. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas, wallahu taala a'lam bis-shawab.